sang ngantosan walesan tresnan adine ngejani beli kelnage janjine ngorahan enyak metunan dan suut garungane sing sabar ngantosan munyin adine melengo buka cicing ngantosan segan dumadan ading wales tresnan beline malam minggu apang ada ajak ngeromang pusing pocol mengantosan kanti enam bulan nejani subamanan menjang kepang bibi hematem kawiten smara tresna mapadu sang munyin adine melengo buka cicing ngantosang segan dumadak adi wales tresnan beline malam minggu apang ada ajak ngeroma sing pocol mengantosan kanti enam bulan nejani subamanan menjang kepang bibi hematem bibi inayang kekawiten smara tresna mapadu sing pocol mengantosan kanti enam bulan nejani subamanan menjang kepang bibi hematem bibi inayang kekawiten smara tresna mapadu.